Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari sahabi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, qala Musa, berkata Nabi Musa alaihi salam, ya Rabbi, wahai Rabbku, allimni syai'an, ajarkanlah kepadaku sesuatu, adzkuruka wa ad'uka bihi, yang dengan hal itu aku mengingatmu dan menyerumu. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ya Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Katakan wahai Musa kalimat la ilaha illallah. Qala, maka Musa AS berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Rabbku, seluruh hamba-hambamu mengucapkan hal itu, mengucapkan kalimat tersebut. Qala, maka Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a wa'amirahunna ghairi. Wahai Musa, kalau seandainya 7 lapis langit dan seluruh penghuninya selainku, wal aradina sab'a fi kaffatin au fi kiffati, fi kiffatin itu tanwin yang lebih tepat, wal aradina sab'a fi kiffatin, dan 7 lapis bumi di kiffah, nanti akan dijelaskan makna kiffah, wa la ilaha illallah fi kiffatin, dan kalimat la ilaha illallah di kiffah yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka niscaya akan berat, akan lebih berat timbangan kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi makna dari hadis ini menunjukkan tentang fadilah atau keutamaan kalimatut tauhid. Kalau seandainya kalimat tauhid itu ditimbang dengan seluruh makhluk yang ada ini, ya, kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam satu kiffah, kemudian seluruh makhluk yang ada di 7 lapis langit dan yang ada di 7 lapis bumi, semuanya diletakkan di kiffah yang lain, maka niscaya akan lebih berat timbangan kalimat la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakimu wasahhahahu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkannya. Kita baca keterangan yang disebutkan di ta'liq, di catatan kaki, akhrajahu Ibnu Hibban wal-Hakim fil mustadrak wal-Nasai fi amalil yaumi wal-laylah. Ya, ini para a'immatul hadith yang meriwayatkan hadis ini. Wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi. disahihkan oleh Al-Imam Ibn Hibban wal Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Wa qala Al-Haythami fi Majma'iz Zawaid rawahu Abu Ya'la wa rijaluhu wuthiqu wa fihim dha'fun. Berkata Al-Haythami rahimahullah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan perawi-perawinya wuthiqu, disiqahkan, wa fihim dha'fun, dan di antara perawinya ada yang dha'f, ada yang lemah, ya, ada yang lemah di dalam sanadnya, yaitu perawi yang bernama Darraj bin Sam'an Abu Samah. Ini, ya, kelemahan yang ada di dalam sanad hadis ini, yaitu periwayatan Darraj bin Sam'an Abu Samah an Abil Haytham Al-Atwari an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang menjadikan lemahnya sanad hadis ini adalah perawi yang bernama Darraj bin Sam'an Abu Samah tadi. Ya, karena kondisi perawi ini adalah dhaif, lemah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Taqribut Tahdzib. Sehingga ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, kesimpulannya hadis ini lemah sanadnya, ya. Hadis ini sanadnya dhaif, lemah, akan tapi maknanya sahih. Makna yang terkandung di dalam hadis ini sahih sebagaimana yang dikuatkan di dalam beberapa syawahid, ya. Jadi sanad hadis ini lemah tapi maknanya sahih, ya, karena dikuatkan oleh beberapa syawahid maknanya, ya, maknanya sahih. Adapun sanad hadis ini lemah karena ada perawi yang bernama Darraj bin Sam'an Abu Samah tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi labas kita baca keterangan atau penjelasan dari hadis ini. Qala syarih Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'idin Al-Khudri huwa Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri nisbatan ila Bani Khudrah. Jadi beliau nisbahnya Al-Khudri karena dinisbahkan kepada kabilah Bani Khudrah. Sahabiyun jalilun wabnu sahabiyin. Beliau adalah seorang sahabi yang mulia, putra dari sahabi. Jadi ayah beliau juga seorang sahabi. Rawa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditha kathiratan mata sanah 74 ba'dal hijrah ala sahibiha afdalus salati wassalam. Jadi ayah Abu Sa'id Al-Khudri yang juga merupakan sahabi, siapa namanya? Siapa namanya? Malik. Malik bin Sinan. Adapun Abu Sa'id namanya Sa'ad. Ya. Abu Sa'id Sa'ad. Kalau ustaz kita Abu Sa'ad Sa'id. Ya, kalau ini Abu Sa'id Sa'ad dibalik. Adapun ayah beliau Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Qala hafidhullah Musa. Ya, pada lafadz hadis qala Musa, Musa huwa Musa bin Imran Rasulullah ila Bani Israil wa Kalimur Rahman. Musa bin Imran yang merupakan utusan Allah kepada Bani Israil dan merupakan Kalimur Rahman, yaitu nabi yang diajak bicara Allah secara langsung. Ini lakop beliau. lakab dari Nabi Musa alaihissalam, Kalimur Rahman, yaitu hamba atau rasul yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Adzkuruka ya Rabbi 'allimni syai'an, wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu. Adzkuruka ay usni 'alaika wa ahmaduka bihi. Itu sesuatu yang aku mengingatmu. Maksudnya mengingatmu di sini usni 'alaika. Aku memujimu ya, wa ahmaduka bihi, dan aku menyanjungmu. Aku menyanjungmu dan aku memujimu dengannya. Ini makna adzkuruka, yaitu mengingatmu dan menyebutmu, yaitu untuk memujimu dan menyanjungmu. Wa ad'uka bihi, dan dengannya, dengan sesuatu tersebut, aku berdoa kepadamu dan menyeru kepadamu dan menyeru engkau, ya. Maksudnya adalah atawassalu bihi ilaika idza da'autuka. Maksud dari ucapan Musa dalam hadis ini, ad'uka bihi ay atawassalu bihi ilaika, yang aku bertawasul dengannya kepadamu, idza da'autuka, ketika aku berdoa kepadamu, ya, ketika aku berdoa kepadamu, ya. Nah, maka di sini menunjukkan bahwasanya di sana ada tawassul yang syar'i, ada tawassul yang diperbolehkan, ya. Maka keliru tuduhan sebagian orang yang menganggap bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah salafiyun orang-orang yang mengingkari tawassul. Ini dusta, ya. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun menetapkan adanya tawassul yang syar'i. Adapun yang diingkari oleh salafiyun ahlus sunnah wal jamaah adalah tawassul yang bid'i, ya. Tawassul yang bid'ah, yang tidak ada tuntunannya dalam syariat dan tidak didasarkan pada dalil. Adapun tawassul yang syar'i, maka ahlus sunnah salafiyun menetapkan, ya, di antaranya bertawassul dengan amalan soleh. Boleh, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya, bertawassul dengan amalan soleh boleh, atau bertawassul dengan nama-nama dan, ya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Nah, berikutnya qala hafizahullah yaquluna hadza qala qul ya Musa la ilaha illallah qala ya rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, seluruh hamba-hambamu mengatakan hal ini, yaitu ai hadhil kalimah, mengatakan kalimat ini, itu kalimat la ilaha illallah. Kemudian pada firman Allah qala ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Wahai Musa, kalau seandainya seluruh langit yang tujuh dan amirahunna ghairi, itu man fihinna minal ammar ghairullah, atau man fihinna minal ummar ghairullah. Kalau seandainya tujuh lapis langit dan semua penghuninya yang memakmurkannya selainku, ya, karena Allah menurut akidah al-sunnah adalah fissama, yaitu di atas arsy-nya, dan arsy di atas langit yang ketujuh. Kalau seandainya tujuh lapis langit dan semua yang ada di langit, ya, semua penduduknya selainku, ini makna a wa amirahunna ghairi fi kiffatin wal aradina sab'a fi kiffatin ay law wudi'at hadhihi al makhluqatu fi kiffatin. Kalau seandainya diletakkan makhluk-makhluk ini di kiffah, min kiffatai al-mizan, yaitu diletakkan di kiffah itu, kiffah itu adalah anak timbangan, atau lebih tepatnya sebagaimana neraca, ya, antum tahu al-mizan, mizan itu neraca, timbangan. Ada dua bagian, kiffah yang satu, ada dua kiffah, ya. ketika dua benda ditimbang, maka diletakkan di satu kifah dan kifah yang lainnya. Maka ditimbang mana yang lebih berat. Itu makna kifah. Ya. Nah, maka kalau seandainya semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi diletakkan di satu kifah, ya, dari salah satu kifah timbangan, wabudi'at hadhil kalimatu fi kifatil ukhra, dan diletakkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, di kifah yang lain dari mizan atau timbangan tersebut, maka niscaya malat bihinna la ilaha illallah. Malat bihinna ay rajahat alaihinna. Itu lebih berat. Lebih berat dibandingkan di yang ditimbang di, yang diletakkan di kifah yang satunya. Yaitu bahasanya kalimat la ilaha illallah, karena besarnya keutamaan kalimat la ilaha illallah, maka beratnya lebih besar di sisi Allah dibandingkan semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Bisa dipahami sampai sini? Nah. Qala hafidhullah al-ma'na al-ijmali lil-hadith. Makna umum dari hadis ini. Anna Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbihi azza wa jalla ay yu'allimahu dhikran yuthni alaihi bihi wa yatawassalu ilaihi bihi. Bahwasanya Musa alaihi salatu wassalam meminta dari Rabbnya azza wa jalla, meminta kepada Allah azza wa jalla, ay yu'allimahu, untuk mengajarkan kepadanya dhikran, sebuah zikir, yuthni alaihi bihi, yang dengannya Musa memuji Allah, wa tawassalu ilaihi bihi, dan bertawassul kepadanya dengan kalimat atau dengan zikir tersebut. Karena zikir adalah amalan soleh. Ya? Amalan soleh. Boleh bertawassul dengan amalan soleh. Fa'arsyadahullahu ayyakula. Maka Allah membimbingnya untuk mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah. Fa'adraka Musa, maka Musa mengetahui, anna hadhil kalimata kathirun dhikruha ala al-sinatil khalq. Musa AS mengetahui bahwasanya kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, banyak diucapkan oleh lisan-lisan para makhluk. Wahuwa innama yuridu ayyakhussahu bidzikrin yamtazu bihi an ghairihi. Dan Musa ketika itu hanyalah meminta, hanyalah menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk beliau sebuah zikir yang istimewa, ya, istimewa, sebuah zikir yang istimewa yang hanya dikhususkan untuk beliau saja, untuk Musa alaihi salatu wassalam saja, ya, tidak untuk yang selainnya dari makhluk-makhluk Allah. Ya, ini minta Nabi Musa alaihi salam meminta keutamaan dari Allah agar diajarkan kepada beliau sebuah zikir yang khusus hanya untuk beliau, tidak untuk makhluk yang lain. Fabayyanallahu, maka Allah menjelaskan, Allah menjelaskan lahu, kepadanya, izama fadli hadzal dzikir, menjelaskan kepada Musa alaihi salam keagungan, keutamaan dari zikir ini, alladzi arsyadahu ilaihi, yang telah Allah bimbingkan kepadanya, wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadl, dan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi keutamaan kalimat tersebut, tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi keutamaan kalimat la ilaha illallah. Munasabatul hadis lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab yang sedang kita berada di dalamnya. Anna fihi bayana fadli kalimatit tauhid. Bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan tentang keutamaan kalimat tauhid. Wa annahu la syai'a yu'adiluha fil fadilah. Dan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi keutamaannya. Menandingi keutamaan kalimat tersebut di dalam fadilahnya, keutamaannya. Ma yustafadu minal hadith. Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadith. Al-faidatul ula. Idhamu fadli la ilaha illallah. Agungnya keutamaan la ilaha illallah. Lima tatadammanuhu minat tauhid wal ikhlas. Karena apa yang dikandung oleh kalimat tersebut dari tauhid dan ikhlas. Itu mengandung makna tauhid dan ikhlas. Al-faidatul thaniyah. Fadlu Musa alaihi salam wa hirsuhu ala taqarrubi ilallah. Keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan semangat beliau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-faidatul thalithah. Annal ibadata takunu la takunu illa bima syara'ahu Allahu. Bahwasanya ibadah tidaklah boleh dikerjakan illa bima syara'ahu Allah, kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena al-aslu fil ibadati al-hadr. Hukum asal ibadah itu dilarang. Ini kaidah di dalam ilmu usul. Bahwasanya al-aslu fil ibadati at-tahrim wal hadr. Hukum asal ibadah itu dilarang, diharamkan. Ya, illa ja'a dalilun yadullu ala masyru'iyatihi. Atau masyru'iyatiha. Sampai ada dalil syar'i yang menunjukkan disyariatkannya ibadah tersebut. Sehingga tidak boleh kita beribadah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut disyariatkan. Ya, diperintahkan Allah dan dicintai serta diridhoi Allah. Berbeda dengan hukum asal kebiasaan. Dengan hukum asal yang istilahnya dalam ilmu usul adalah ada. Ya, kebiasaan. Itu mencakup makanan, pakaian, dan sebagainya. Yang terkait dengan kebiasaan manusia. Al-aslu fil adati al-ibahah. Hatta ja'a dalilun yadullu ala man'iha. Bahasanya hukum asal adat, kebiasaan, ya, kebiasaan manusia itu terkait tadi makanan, pakaian, hukum asalnya semuanya boleh hukum asalnya, ya, sampai ada dalil yang menunjukkan bahasanya kebiasaan tersebut dilarang, ya. Ini kaidah yang perlu untuk dipahami. Jadi berbeda antara ibadah dan adah, berbeda antara ibadah dan adah. Sehingga ini menunjukkan, ya, perbedaan antara ibadah dan adah. Makanya keliru kalau sampai ada orang yang diingkari ketika dia melakukan bid'ah, amalan-amalan ritual ibadah yang bid'ah, ya, ketika disampaikan kepadanya tidak ada dalil syar'i yang melandasi amalan bid'ah yang kau kerjakan ini, maka dia akan mengatakan, ya, jika kita mengatakan amalan yang kau lakukan ini tidak ada tuntunannya, ya, tidak dibimbingkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, tidak pernah dilakukan, dikerjakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, maka dia akan mengatakan, maka begitu pula mobil, komputer, dan sebagainya. Ya. Kalau kalian mengharamkan amalan-amalan dan ritual bid'ah yang kami kerjakan ini, kalian juga tidak boleh pakai mobil, pakai komputer, karena ini juga tidak pernah dilakukan di zaman Rasul. Maka ini adalah suatu analogi yang salah kaprah dan keliru. Menunjukkan bahwasanya orang yang mengucapkannya tidak paham terkait dengan kaidah usul. Ya. Adapun perkara duniawi yang termasuk dalam cakupan adah tadi, kebiasaan manusia, ya, amalan-amalan atau, ya, perkara-perkara duniawi, hukum asalnya boleh. Komputer boleh, mobil boleh. Ya, semua perkara duniawi dibolehkan. Ya. Sampai ada dalil yang menunjukkan, ya, dilarangnya perkara tersebut. Misalnya televisi, hukum asalnya boleh, mubah. Ya. Karena perkara duniawi ada. Tapi karena di dalam televisi itu terkandung mafasid yang jamah kathirah, kerusakan-kerusakan yang sangat banyak daripada maslahatnya, maka berlaku kaidah syariat yang lain. Apa itu? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan mafsadat dikedepankan dibandingkan mencari maslahat. Ya. Demikian. Al-faidatul rabi'ah. Belum selesai tadi, ya. Walaisa lil insani ayyabtadi'a fiha min 'indi nafsihi, maka tidak boleh bagi seorang hamba untuk melakukan kebid'ahan di dalam urusan ibadah yang berasal dari dirinya sendiri, ya, membuat-buat perkara ibadah dari logikanya sendiri. Lianna Musa talaba min rabbihi ay yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Karena bahwasanya Musa di dalam hadis ini beliau meminta kepada Allah untuk mengajarkan kepada beliau apa yang dengannya beliau bisa menyebut Allah dan mengingat Allah, memuji Allah, berzikir kepada Allah. Jadi beliau pun juga meminta, ya, tuntunan bagaimana cara berzikir, ya, bagaimana zikrullah, tidak kemudian membuat-buat sendiri, tapi meminta, ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatul rabi'ah, anna anna mashtaddatil hajatu wad-daruratu ilayhi kana aktsara wujudan. Ini coba dipahami baik-baik, bahwasanya suatu perkara yang kebutuhan dan darurah, yaitu kebutuhan terhadap perkara tersebut itu besar, kana aktsara wujudan, maka akan lebih banyak wujudnya. Sesuatu yang lebih banyak dibutuhkan, maka lebih banyak wujudnya. Fa inna la ilaha illallahu lamma kana al-alamu mutarran ilaiha kanat akthara al-adhkari wujudan wa aisaraha husulan. Karena sungguhnya kalimat la ilaha illallah ketika seluruh alam semesta ini sangat butuh kepadanya, kanat akthara al-adhkari wujudan, maka kalimat la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling banyak wujudnya, yaitu yang paling banyak dilakukan. Wa aisaraha husulan, dan paling mudah untuk dilakukan. Ya. Nah, ini faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Al-faedatul khamisah. Faedah yang kelima, anna Allah fawqa samawati liqaulihi wa amirahunna ghairi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, berdalil dengan firman-Nya yang terdapat dalam hadis ini, wa amirahunna ghairi, dan seluruh yang ada di dalamnya selainku, seluruh yang ada padanya selainku. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas, ya, berada di atas langit. Al-faidatus sadisah, faidah yang keenam, annahu labudda fi dzikri bihadhil kalimati minat talaffudhi biha kulliha wa la yaqtasiru ala lafzi al-jalalati Allah kama yaf'aluhu ba'dul juhad. Beliau menyinggung, ya, tentang zikir yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang, itu dari kalangan sufiyah, ya. Annahu labudda fi dzikri bihadhil kalimati min at-talaffuz biha kulliha. Bahwasanya harus di dalam mengucapkan zikir ini, untuk mengucapkan kalimat-kalimatnya seluruhnya. Ya. Ketika mengucapkan zikir la ilaha illallah, harus diucapkan seluruh kalimatnya. Wa la yaqtasiru ala lafdzil jalalati Allah, dan tidak hanya mencukupkan dengan penyebutan lafzul jalalah Allah. Karena di sana ada orang-orang yang ketika berzikir kepada Allah hanya menyebut Allah, Allah, seperti itu. Ya. Berzikir kepada Allah hanya dengan menyebut lafzul jalalah saja, Allah, Allah. Ya. Yang seperti ini adalah zikir yang tidak disyariatkan. Tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, begitu juga dari para sahabatnya ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in, mereka berzikir kepada Allah dengan lafdul jalalah saja. Tidak ada. Ya. Tidak pernah diriwayatkan, ya, yang demikian ini. Zikir yang dituntunkan Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat mesti mengandung makna. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Iya. Termasuk kalimat tauhid. La ilaha illallah. Maka tidak dituntunkan termasuk perkara yang muhdats berzikir kepada Allah hanya dengan lafzul jalalah saja. Kama yaf'aluhu ba'dul juhal. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang juhal. Orang-orang juhal, al-juhal jamak dari jahil. Itu orang-orang yang jahil. Bahkan sebagian mereka ada yang ketika berzikir hanya mengucapkan domir saja. Hu, hu, seperti itu. Itu menurut mereka ketika sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi. Berzikir kepada Allah atau mengingat Allah hanya dengan mengucapkan domir saja. Ya. Hu, hu, seperti itu. Sambil menari-nari dan sebagainya. Maka ini jelas, itu adalah perkara yang bid'ah, tidak ada tuntunannya di dalam syariat ini. Tahu ya, paham ya? Hu itu maksudnya apa? Dia, dia, seperti itu. Dia berzikir dengan domir saja, kata ganti, dia, dia, seperti itu. Dia siapa? Nggak bisa dipahami. Maknanya apa yang dimaksudkan? Ya, tidak jelas. Ya. Al-fa'idatus sabi'ah. Itsbatu mizanil a'mali wa annahu haqqun. Penetapan adanya mizan, timbangan amalan-amalan dan bahwasanya timbangan itu benar adanya di dalam akidah Ahlussunnah, timbangan ya di hari kiamat. Walaupun yang ditimbang nanti tidak hanya amalan. Yang disebutkan di sini bahwasanya timbangan amalan. Ya. Tapi untuk lebih lengkapnya, bahwasanya timbangan yang ada di hari kiamat nanti tidak hanya amalan saja. Yang ditimbang berapa jenis? Tiga jenis yang akan ditimbang. Amalan yang pertama, kemudian orangnya, amilnya, pelakunya, dan as-suhuf, catatan amalan. Jadi tiga hal ini akan ditimbang semuanya. Baik amalannya, ataupun pelaku amalan, dan juga catatan amalannya, sebagaimana yang pernah kita bahas di pembahasan kitab Usul Sunnah li Imam Ahmad. Kemudian al-faidatu tsaminah, faidah yang ke-8, annal anbiya'a yahtajuna ila tanbihi ala fadli la ilaha illallah. Bahwasanya para nabi pun membutuhkan kepada tanbih, peringatan terhadap keutamaan la ilaha illallah. Ya. Al-faidatu tasi'ah, faidah yang ke-9, annal aradina sab'un kas-samawati. Bahwasanya bumi itu juga 7 lapis sebagaimana langit. Ya. Bahwasanya bumi itu juga 7 lapis sebagaimana langit. Demikian kajian kita, pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidnillahi ta'ala. Sebelum kita akhiri majelis kita di malam hari ini, ada sedikit faedah yang perlu untuk Anda sampaikan. Yaitu tambih. Ini juga sebagai bentuk pengamalan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar yang wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Dan sebagai bentuk pengamalan hadis Rasul alaihi salatu wasalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya jika mampu. Dan jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya, dengan nasihat dan penjelasan. Wa illam yastati' fa biqalbih. Dan jika tidak mampu, maka dengan qalbunya. Wa dzalika ad'aful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman, sehingga tidak ada lagi keimanan bagi yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Terkait dengan khutbah Jumat yang disampaikan di Masjid Jamaatul Huda di hari Jumat kemarin, ada beberapa mungkarat al-idham, kemungkaran-kemungkaran besar yang perlu untuk dijelaskan di sini. Dan inilah yang sementara ini bisa kita lakukan. Ya. Taghyirul munkar bil lisan. Mengubah atau mengingkari kemungkaran dengan lisan kita. Kan ini kemampuan yang kita miliki sekarang. Ya. Itu di antara yang disebutkan dalam khutbah tersebut yang perlu untuk dijelaskan dan diterangkan, yaitu ketika khatib di awal khutbahnya mengajak ya para hadirin untuk meningkatkan ubudiahnya kepada Allah. Ini hak. Ucapan ini hak. Mengajak para hadirin untuk meningkatkan ubudiah. Ubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini awal khutbah disampaikan demikian. Tapi kalau kita mendengar pertengahan khutbah ya dan seterusnya, kita ragu. Jangan-jangan dia tidak paham tentang ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membahas tentang salawat kepada Nabi. As-salatu 'alan Nabi. Bersalawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia menyebutkan hadis yang memang insyaallah hadisnya sahih walaupun dia keliru di dalam menyebutkan masdar dan sumber dari hadis tersebut. Dan itu tidak kita bahas, ya. Akan tapi ketika dia mengatakan bahwasanya keutamaan salawat kepada Nabi, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi ashra salawatin. Ini hadis sahih. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salah, ya, maka Allah akan membalas dia dengan 10 kali salawat. Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Akan tapi khatib mengatakan ketika memaknakan salatullah, memaknakan salawat Allah kepada hambanya dengan mendoakan. Barang siapa, ya, jadi mengartikan hadisnya itu salah. Bisa jadi ada dua kemungkinan. Salah ucap atau memang dia tidak paham tentang makna salatullah alal abd. Makna salawat Allah kepada hamba-hambanya. Tapi ternyata terjemahan yang keliru itu berulang. Ini merupakan qarinah yang kuat bahwasanya memang dia tidak paham tentang makna salatullah alal abd. Dia mengatakan bahwasanya barang siapa yang bersalawat kepadaku, ya, mengartikan hadis Rasul, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan mendoakan dia 10 kali. Ini terjemahan yang aneh. Bagaimana Allah mendoakan hambanya? Berdoa kepada siapa? Ya. Ini menunjukkan orang tersebut tidak paham tentang makna salatullah alal abad. Ya. Maka perlu untuk kita ketahui apa makna salatullah alal abad. Disebutkan di dalam Sahih al-Bukhari. Disebutkan oleh Imam al-Bukhari secara mu'allak. An Abul Aliyah ar-Riyahi. Ketika menjelaskan tentang salatullahi ala rasulih. Apa makna Allah bersolawat kepada rasulnya. Jadi di sini kita perlu memahami beberapa makna as-salatu ala. Atau salla ala. Ya. Ketika Allah bersolawat kepada Rasulullah. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna ala nabi. Bersolawat kepada nabi. Maka solawat Allah kepada nabinya itu maksudnya adalah sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Sebagaimana dijelaskan oleh tadi. Alim salaf. Salah satu ulama dari ulama us-salaf Abul Aliyah ar-Riyahi. Salawatullah, salawat Allah kepada nabinya maksudnya adalah pujian Allah kepada nabinya di hadapan mala'ul a'la. Al-mala'ul a'la adalah al-malaikatu fis sama. Ya, para malaikat yang ada di langit. Jadi dipuji beliau. Maksudnya apa dipuji itu? Ayyusuf bis sifat al-hamida. Disebutkan sifat-sifat beliau yang terpuji. Ini makna pujian. Jadi ketika Allah bersolawat kepada nabinya, maksudnya apa? Allah akan memuji beliau di hadapan para malaikatnya dan disifatkan, disebut sifat-sifat beliau yang terpuji tadi. Ya. Nah, adapun makna salatul abad ala nabi, makna ketika hamba bersolawat kepada nabinya, ya. Misalnya kita bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada nabinya. Ya. Misalnya kita bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Kita meminta kepada Allah agar Allah memuji beliau di hadapan Malaul A'la. Maka barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Maksudnya apa Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali? Allah akan memuji dia 10 kali di hadapan Malaul A'la. Demikian makna yang dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi balasannya apa ketika seorang hamba bersolawat ya, untuk nabinya, untuk Rasulullah, maka dibalas dengan Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, yaitu akan memuji dia di hadapan para malaikat di atas langit 10 kali. Ya, kalau antum dipuji oleh orang yang antum kagumi, misalnya. Antum dipuji oleh ustaz, Masya Allah fulan ini orangnya ya, soleh dan demikian-demikian baik, rajin beribadah dan sebagainya. Antum akan senang. Lalu bagaimana jika antum dipuji Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit di hadapan para malaikatnya yang mulia. Ini menunjukkan ya, targhib, motivasi bagi kita untuk memperbanyak salawat kepada Allah, kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ini. Kemudian juga disinggung dalam khutbah tersebut tentang salawat nariyah. Ya. Padahal dia sudah mengatakan bahasanya salawat yang dituntunkan Rasulullah itu salawat Ibrahimiyah. Ya. Karena memang demikian ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya, bagaimana wahai Rasulullah kami bersalawat untukmu? Ya, maka Rasulullah membimbingkan dengan salawat Ibrahimiyah. Ya. Tapi kemudian khatib tersebut mengatakan bahwasanya salawat nariyah juga boleh. Bahkan bagus untuk dibaca. Bahkan lebih bagus. Ya. Maka ini adalah perkataan yang batil. Karena kita melihat bahwasanya salawat nariyah itu ketika kita mengkaji makna-makna yang terkandung di dalamnya, itu mengandung lafad-lafad yang maknanya menafikan tauhid. Ya, menafikan tauhid. Siapa yang masih ingat salawat nariyah? Allahumma salli salatan kamilatan wasallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi, dan ada lanjutannya. Ya. Itu adalah lafaz-lafaz yang penyifatan yang hanya boleh dikhususkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam salawat tersebut, malah sifat tersebut ditujukan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Bagaimana maknanya? Allahumma salli salatan, ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi kamilatan yang sempurna. Wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi bihi tanhallu, yang dengan Nabi Muhammad itu tanhallu bihil uqad, akan terurai segala macam ikatan. Wa tanfariju bihil kurab, dan akan hilang segala bentuk musibah dan kesempitan. Ya. Apalagi tadi. Wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju, dan dengan Nabi Muhammad itulah akan tercapai segala hajat-hajat, segala kebutuhan akan bisa dicapai. Ya. Wa tunalu bihir raghaib, dan akan diraih segala apa yang diinginkan. Coba bagaimana seperti ini, ya. Wa husnul khawatimi, dan dengan Nabi Muhammad itu akan bisa diraih husnul khatimah. Maka ketika seorang ya meyakini perkara-perkara yang menyelisih dan menafikan tauhid ini, akan timbul di dalam hatinya at-tawakkul ala ghairillah, bertawakal kepada nabi. Padahal kita dibimbingkan ya di dalam tauhid yang kita pelajari dan didakwahkan oleh Rasulullah SAW, kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Ya. Dan seterusnya dari dalil-dalil Al-Qur'an yang menunjukkan ya tawakal itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, karena tawakal termasuk ibadah. Tidak boleh seorang menggantungkan dirinya kepada selain Allah, termasuk kepada Rasulullah. Ya. Naam. Karena yang bisa menunaikan segala hajat, yang bisa mengabulkan segala keinginan, yang bisa menghilangkan segala bentuk musibah dan kesusahan, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an kepada nabinya untuk mengatakan qul innama ana basyarum mitslukum. Ya. Katakan wahai nabi bahwasanya aku ini hanyalah manusia seperti kalian, ya. Yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Nah, maka makna yang terkandung di dalam selawat tersebut, selawat nariyah tersebut, adalah makna-makna yang menafikan tauhid. Maka tidak sepantasnya seorang mukmin untuk mengucapkannya. Oleh karena itu tidak heran jika khatib tersebut mengatakan kita sangat membutuhkan pertolongan nabi, ya. Sangat membutuhkan pertolongan nabi di hari kiamat nanti. Maka ini adalah suatu ucapan yang keliru, ya. Nabi sendiri alaihi salatu wasallam memerintahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dengan sabda beliau, "Idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan beberapa perkara yang lain yang penting untuk dijelaskan insyaallah akan disampaikan pada waktu yang lain karena sudah larut malam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.